Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada zakat hasil bumi telah kita terangkan bahwa disyaratkan padanya nisab, disyaratkan padanya nisab, yaitu jumlah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 ausuq. Jumlahnya 5 ausuq. Dan telah kita terangkan 5 ausuq ini berapa dan nisabnya atau berapa jumlahnya dengan penjelasan yang insyaallah taala bisa atau telah kita pahami. Dan perlu saya ingatkan bahwa ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa hasil bumi itu tidak disyaratkan padanya nisab. Tidak disyaratkan padanya nisab. Sekedar ia dipanen sampai nisab atau tidak, maka wajib dikeluarkan zakat. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan orang-orang Hanafiyah, dan mereka diselisihi oleh jumhur ulama. Dan Abu Hanifah berpendapat tidak nisab dalam zakat hasil bumi itu dibangun di atas kaidah mereka. Dibangun di atas kaidah mereka menambah ayat itu adalah menghapus hukum ayat. Menghapus hukum ayat. Mereka punya kaidah seperti itu. Jadi mereka melihat kepada ayat Al-Quran, wa atu haqqahu yawma hasadik, keluarkanlah haknya ketika dipanen. Ayat ini umum, dikeluarkan haknya kapan dipanen, sampai nisab maupun tidak sampai nisab. Hadits Rasulullah menjelaskan bahwa ada nisabnya, yaitu 5 ausuq atau 300 sa. Maka orang-orang Hanafiyah mereka tidak menerima hadis, sebab kaidah mereka kalau ada hadis mempersempit kandungan ayat atau mengkhususkan makna ayat, itu artinya hadis tersebut menghapus hukum ayat. Karena itu mereka tidak memakai hadisnya. Ini adalah pendapat yang keliru, diselisihi oleh jumhur ulama. Kebanyakan para ulama kalau ada hadis yang memberikan hukum tambahan tidak terdapat dalam ayat, maka itu adalah penafsiran, ya, penjelas untuk ayat dan hal yang lebih menegaskan hukumnya. Demikian. Karena itu tetap kesimpulan yang kuat di dalam masalah ini bahwa disyaratkan sampai kepada nisabnya. Walaupun tidak disyaratkan al-hawl, tidak disyaratkan berputar setahun, tapi disyaratkan sampai kepada nisab. Dan nisabnya telah kita sebutkan, yaitu 5 ausuq. Dan 5 ausuq adalah berapa? 300 sa. Baik. Setelah menjelaskan tentang zakat hasil bumi, penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang zakat perdagangan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa amma urud tijarati wa huwa kullu ma uidda lil bai'i wasyira'i li ajli ar-ribh. Kata beliau, adapun urud tijarah, ya, adapun urud tijarah, urud jama dari ardun. Ard itu adalah sesuatu yang dipamerkan, yang ditampilkan. Artinya sesuatu yang diperdagangkan. Nah, jadi kalau dikatakan urud tijarah adalah barang-barang yang diperdagangkan. Apa itu barang-barang yang diperdagangkan? Kata penulis, wa huwa, dia adalah kullu ma uidda lil bai'i wasyira. Setiap perkara yang disiapkan atau memang dipasang untuk dilakukan jual beli dengannya, li ajli ar-ribh, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalimat di sini oleh penulis li ajli ar-ribh, kalimat li ajli ar-ribh ini hanya penjelas saja. Hanya penjelas, ya, bahwa kebanyakan orang berdagang apa yang diinginkan? Hah? Yang diinginkan adalah keuntungan. Yang diinginkan adalah keuntungan. Jangan ada yang menyangka bahwa kalau dia dagang tidak untung, berarti tidak ada zakatnya. Tidak. Jelas ya? Jadi ini penyebutan min ajlir ribis. Ini hanya sekedar penyebutan sifat dari kebanyakan perdagangan adalah untuk meraih apa? Keuntungan. Kalau misalnya dia berdagang, ya, dan dia berdagang hanya sekedar untuk apa? Menjual apa yang dia miliki. Sebagian orang membahasakannya, dia mencuci gudang, dia menghabiskan stok barang yang dia miliki. Dia tidak ingin mengambil keuntungan, tapi sepanjang dia memperdagangkannya dalam waktu setahun, maka ini juga menurut pendapat yang terkuat wajib ya terkena padanya zakat apa? Zakat perdagangan. Karena itu perhatikan kalimat di ajlir ribis ya, karena mengharapkan keuntungan ini adalah sifat umum untuk perdagangan, bukan merupakan syarat syahnya zakat ada keuntungan. Jelas ya? Baik, kembali kepada akar masalah. Apakah disyariatkan atau apakah ada zakat pada barang-barang dagangan? Ya. Nah, jumhurul ulama bahkan dinukil kesepakatan oleh sebagian para ulama di dalam masalah ini bahwa ada zakat di dalam urud at-tijarah, di dalam barang-barang dagangan ada zakatnya. Iya. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, bahkan sebagiannya menukil kesepakatan. Mereka berdalilkan dengan ayat-ayat umum, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak bagi orang yang meminta dan orang yang perlu. Dan juga mereka berdalilkan dengan ayat ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, berimpaklah kalian dengan thayyibat, yang baik dari apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan disebutkan oleh Ibnu Katsir dan diriwayatkan oleh selainnya dengan sanad yang sahih dari Mujahid. Mujahid menafsirkan ayat ya, infakkanlah yang terbaik dari apa yang kalian kerjakan, yaitu ini berkaitan dengan apa yang kalian perdagangkan. Apa yang kalian perdagangkan. Dan dinukil pula oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala ya, hal ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam menafsirkan ayat. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memberikan judul bab di dalam sahihnya, memberikan judul bab di dalam sahihnya tentang zakat perdagangan ini, dan beliau membawakan ayat ya sebagai pendalilannya, membawakan ayat sebagai pendalilannya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau menjelaskannya di dalam Fathul Bari, beliau terangkan bahwa ayat tersebut dibawakan oleh Al-Bukhari karena di dalam sebagian riwayat dari Mujahid, Mujahid menafsirkan bahwa yang diinginkan dalam ayat adalah apa yang diperdagangkan. Ya, keluarkan, berimpaklah dari apa yang kalian perdagangkan. Ya. Maka ini kandungan umum dari hadis atau dari ayat. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tegas menunjukkan adanya zakat perdagangan, itu memang ada kelemahan dalam sanad-sanadnya. Ada kelemahan dalam sanad-sanadnya. Tapi ada hadis-hadis umum yang menunjukkan hal tersebut, bahkan mengarah kepada hal tersebut. Di antaranya adalah hadis di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mengambil zakat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga orang ada masalah di dalam zakat. Sebab ini adalah laporan yang diterima oleh Umar, maka diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga orang. Yang pertama adalah Ibn Jamil, yang kedua adalah Khalid Ibn Al-Walid, kemudian yang ketiga adalah Al-Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwa Khalid ini atau Ibn Jamil, dia darinya fakir, kemudian Allah berikan kecukupan padanya, maka memang dia tidak ada udzur untuk dia mengeluarkan zakat, harus dikeluarkan zakat. Adapun Khalid, kata Nabi, "Fa innakum tadhlimuna Khalida." kalian telah membalimi Khalid. Ya. Kalian telah membalimi Khalid. Kainnahu habasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Sebab Khalid itu telah mewakafkan ya, baju-baju besinya dan perlengkapan-perlengkapan perangnya. Beliau telah wakafkan di jalan Allah. Beliau telah wakafkan di jalan Allah. Ya. Dan ada pula Abbas. Al-Abbas adalah pamanku. Ya, apa yang atas beliau itu adalah atas saya. Itu adalah tanggung jawab saya. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain bahwa Al-Abbas itu telah membayar zakatnya 2 tahun berturut-turut sehingga tidak pantas untuk dipungut lagi. Nah, maka ketika disebutkan Khalid bin Walid, disebutkan udurnya. Ya, beliau telah mewakafkan baju besi beliau dan perlengkapan-perlengkapan perangnya. Ya. Orang-orang menyangka bahwa Khalid radhiyallahu ta'ala anhu memperdagangkan hal tersebut. Karena itu diadukan, kenapa dia tidak mengeluarkan zakatnya. Maka Nabi berkata, kalian membalimi Khalid, sungguhnya Khalid tidak memperdagangkannya, tapi itu telah diwakafkan di jalan Allah. Kalau sudah diwakafkan, tidak ada kewajiban zakat padanya. Jelaskan di sini ya. Maka ini hadis yang paling kuat yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan ada zakat perdagangan. Kalau ada hadis yang tegas konteksnya, ya ada zakat pada apa yang disiapkan untuk perdagangan, itu ada bentuk kelemahan dalam sisi periwayatan. Itu betul kita akui. Nah, tapi juga harus diketahui bahwa dalil yang ketiga yang dipakai oleh para ulama dalam masalah ini adalah kesepakatan. Kesepakatan khususnya di kalangan para sahabat. Tidak ada silang pendapat di kalangan para sahabat. Dan tidak diketahui ada dari sahabat yang menyelisihi. Ya. Apa? Yang menyelisihi di dalam masalah ini. Semuanya berpendapat bahwa ada zakat di dalam perdagangan. Karena Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan ya, bahwa tidak ada zakat dalam harta kecuali pada apa yang diperdagangkan. Dan beliau sebutkan bahwa dikeluarkan pada setiap tahunnya. Dan tidak ada, dan datang pula dari Umar bin Khattab dan dinukil dari sejumlah sahabat yang lainnya. Tidak ada yang menyelisihinya. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh 7 ahli fikih dari kota Madinah. Mereka tidak silang pendapat di dalam masalah ini. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam 4 pendapat ini. Dan ini pula yang dikuatkan oleh para ulama yang para ulama di masa ini. Ya, kebanyakan para ulama di masa ini menguatkan pendapat ini. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berkata bahwa tidak ada silang pendapat tentang wajibnya zakat perdagangan kecuali dari orang yang ganjil pendapatnya. Dari orang yang ganjil pendapatnya. Dan Abu Hubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah beliau berkata bahwa para ulama sepakat tentang wajibnya zakat perdagangan. Adapun pendapat yang lainnya, maksudnya yang tidak mewajibkan, kata beliau, adapun pendapat yang lainnya, falaysa min madhahib ahli al-ilmi indana. Kata beliau, itu bukan dari madhab ulama menurut kami. Nah, maka ini dari adillah yang bisa dikatakan sangat menguatkan ya, tentang wajibnya zakat pada barang-barang yang diperdagangkan. Nah, demikian tadi beberapa dalilnya. Ya, dan perlu memang saya juga jelaskan bahwa ada di kalangan ulama kita di masa ini yang memandang tidak ada zakat di dalam perdagangan. Di antaranya yang paling masyhur yang mengatakan tidak ada zakat di dalam perdagangan adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tamamul Minnah. Dan demikian pula Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, beliau juga memandang tidak ada zakat dalam perdagangan. Ya, adapun selain dari beliau berdua, dari para ulama di masa ini, saya tidak hafal dari seorang pun yang berpendapat kecuali dengan pendapat kebanyakan para ulama. Ya, mereka memandang adanya zakat di dalam perdagangan. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Zaid ya, Al-Madkhali, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, dan banyak lagi dari para ulama di masa ini yang merupakan ahli fikih ya, dan fuqaha di masa ini. Demikian pula lajnah daimah mengeluarkan fatwa ya, tentang adanya zakat di dalam perdagangan. Maka ini insyaallah tali yang benar dan yang kuat di dalam masalah ini. Yang benar dan yang kuat di dalam masalah ini. Apalagi di dalam ya, kalau kita lihat dari 4 jenis harta yang diwajibkan zakat. Ya, 4 jenis harta yang diwajibkan zakat. Pada hewan ternak, apa yang keluar dari bumi, kemudian pada apa yang punya harga, kemudian pada barang-barang dagangan. Ya. maka kita akan ketemukan bahwa kebanyakan zakat itu berada di jenis apa? Di barang-barang yang diperdagangkan. Kebanyakan zakat berada di situ. Ya. Maka pendapat, misalnya kalau dikuatkan pendapat tidak ada zakat di situ, maka ini adalah hal yang kurang menguntungkan, ya, untuk hal yang kembalinya kepada orang-orang fakir miskin dan kembalinya kepada perekonomian umat. Ya, karena itu dilihat dari sisi dalil dan dilihat dari sisi kesepakatan, kemudian dilihat dari sisi nazar terhadap maslahat dan kepentingan untuk umat, maka pendapat ini insyaallah taala yang paling kuat di dalam masalah bahwa ada zakat di dalam barang-barang yang diperdagangkan. Nah, barang-barang yang diperdagangkan, urubat tijarah, diwajibkan padanya zakat dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, dia memiliki barang tersebut dengan kehendaknya sendiri. Memiliki barang tersebut dengan kehendaknya sendiri. Iya. Pertama, dia memiliki barang itu dengan kehendaknya, dia membelinya, dia apa telah diberi, dia telah mengambilnya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, dari syarat rubut tijarah wajib zakat padanya, dia meniatkan barang tersebut untuk dia dagangkan. Dia niatkan untuk dia dagangkan. Ya. Jadi kalau dia beli, dia miliki, tidak dia niatkan dia dagangkan, ini keluar dari mana? Zakat perdagangan. Jelas ya? Kalau dia timpati misalnya, atau dia sewakan, ini tidak ada kewajiban zakatnya. Nah, seorang beli rumah misalnya untuk dia miliki, hanya untuk dia tinggali, maka ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Tapi kapan dia niatkan untuk dia perjual belikan, maka ini mulai terhitung masuk ke dalam barang dagangan. Ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ya, disyaratkan sampai kepada nisab. Disyaratkan sampai kepada nisab emas ataupun perak. Disyaratkan sampai kepada nisab emas maupun perak. Ya, kalau misalnya ada yang mau menambah syarat yang keempat, berputar satu tahun, tidak ada masalah. Ya, sebab kita hanya mengisyaratkan, ya, syarat-syarat di sini yang merupakan syarat tambahan selain dari lima, selain dari jumlah syarat yang telah kita sebutkan di awal kaidah penjelasan tentang masalah wajibnya zakat secara umum. Jelas ya? Ya, maka disyaratkan harus sampai kepada nisab. Disyaratkan harus sampai kepada nisabnya. Dan nisabnya itu adalah emas maupun perak. Emas atau perak. Dan penyebutan nisab ini diambil, ya, dari apa yang beramal dan berlaku di tengah sahabat. Dan tidak ada yang menyelisihinya. Sebab mereka menyebutkan bahwa zakat perdagangan ini dipungut setiap tahunnya. Diambil apa? Setiap tahunnya. Jadi kalau diambil setiap tahunnya, berarti, ya, dia sama dengan emas dan perak. Sebab tidak ada dari harta-harta yang dizakati, ya, yang diambil nisabnya setiap tahunnya, ya, selain dari apa? Selain daripada emas dan perak. Walaupun peternakan, ya, ternak yang di ini, maka dia masuk ke dalam ketentuan yang lainnya. Ya, demikian pula tentunya apa yang keluar dari bumi, hasil yang keluar dari bumi ini tidak diambil setiap tahun, tapi diambil setiap kali apa? Setiap kali dipanen. Diambil setiap kali dipanen. Iya. Maka demikian. Baik, bagaimana cara mengeluarkan zakat perdagangan ini? Bagaimana cara mengeluarkannya? Kata penulis, فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ بِالْأَحَضِّ بِالْمَسَاكِينِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. Ya, kata beliau, sungguhnya dia ditakwim. Ya, ditakwim itu maksudnya dihitung nilainya. Dihitung nilainya. Ya, sebab namanya barang dagang, hari ini dijual, ya, besok laku, beli lagi baru, besok laku. Nah, maka, ya, barang bukan itu yang dihitung, tapi yang dihitung adalah apa? Nilainya. Yuqawwam idha hala alaiha, idha hala al-hawl, apabila telah berputar satu tahun. Bil ahab, bil masakin, dia mengambil apa yang ahab, yang lebih pantas bagi orang yang miskin. Min dhahabin aw fiddah, dari emas ataupun perak. Ya. Maksudnya begini. Nah, apabila telah sampai, ya, barang dagang ini sudah berputar satu tahun, maka begitu genap setahun, seluruh nilai barang yang dijual selama setahun dia hitung. Ya. Dia hitung berapa? berapa jumlahnya? Kemudian setelah itu dia ukur nisabnya, dia lihat kalau sudah dia tahu jumlahnya maka dia lihat apakah sampai ke nisab emas atau nisab apa? Nisab perak. Dan dia lihat apa yang paling bermaslahat bagi orang yang miskin. Ya, hak bagi masakin diambil di ukuran perak, sebab perak yang apa? Yang paling murah. Kalau kita ambil ukuran emas, bisa-bisa nanti tidak ada kewajiban nanti kecuali di harga yang mahal. Tapi kalau kita ambil di harga perak yang murah, maka ini akan menyebabkan banyaknya harta yang masuk di dalam zakat, ya, sehingga itu bermanfaat bagi orang-orang yang miskin. Ya, jelas sampai sini? Nah, maka contoh misalnya, dikata ada seorang yang membeli tanah. Dia membeli tanah. ya. Atau dia membeli sebuah perniagaan. Ya. Tanah, rupa. Ya. Harganya misalnya 1M. Harga 1M. Kemudian begitu dia pasarkan. Ya. Dia berjalan memasarkan sampai genap setahun. Ya. Begitu masuk. Sudah genap setahun, ternyata harga jika dia beli 1M ini, di akhir tahunnya sudah berubah harganya menjadi berapa? Menjadi 3M misalnya. Menjadi 3M. Maka dia mengeluarkan zakatnya di harga 3M-nya. Dihitung 3M nilainya, maka dia keluarkan darinya 2,5%. Dikeluarkan darinya 2,5%. Jelas sampai sini? Jadi itu maksudnya. Dihitung di ketiga genap berapa? Ketiga genap setahun, ketiga genap setahun. Nah, kemudian kata beliau wajib fihi rubu'un usyur, dan wajib padanya pada zakat perdagangan ini wajib padanya rubu'un usyur, wajib padanya seperempat dari sepuluh, sepersepuluh, yaitu berapa tadi? 2,5%. 2,5%. Ya, kalau mau dihitung 2,5% begitu. Ya, kalau ingin dibagi, bagi saja menjadi berapa? Bagi 40. Bagi 40. Kan begitu. Kalau ada harta mau dikeluarkan zakatnya, bagi 40 saja. Ya, sebab kalau dibagi 40 itu sama nilainya dengan berapa? 2,5%. Jelas ya? Ya, ingin dikali misalnya dia punya harta berapa? Misalnya ada harta 1 juta mau dikeluarkan 2,5%, kalau dikali 2,5%, 1 juta kali 2,5%, nanti hasilnya berapa? 25 ribu. Ya, 25 ribu. Baik, sekarang 1 juta dibagi 40. 1 juta dibagi 40 sama 25 ribu. Jadi mau pakai ini, mau pakai itu, silahkan, hitungannya sama, hasilnya nanti akan sama. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini ada satu permasalahan yang dibahas dalam masalah zakat perdagangan. Apakah yang dikeluarkan itu barang yang dia perdagangkan, dari barang yang dia perdagangkan, atau yang dikeluarkan nilainya? Sekarang misalnya ada seorang penjual baju misalnya, baju jadi. Ya, apakah dia keluarkan dari jenis baju jadi itu? Dia hitung kadarnya semua, kemudian dia hitung harganya, dia ambil baju jadinya, kemudian dia impakkan. Atau dia nilai? Ya. Dia nilai, kemudian dia serahkan nilainya dalam bentuk uang. Ya. Nah, jawabannya bahwa asalnya di dalam zakat perdagangan yang waris dari para sahabat, dalam hitungan-hitungannya, dan ini yang ditekankan oleh para a'immah dan seluruh ulama yang apa membahas tentang zakat perdagangan ini, asalnya dihitung dengan nilai, bukan dihitung, dikeluarkan dengan barang, dikeluarkan dengan barangnya, tapi dihitung dengan apa? Dihitung dengan nilainya, dan tidak boleh dikeluarkan dengan barangnya kecuali kalau memang ada maslahat yang rajihah, ada maslahat yang mengharuskan dia mengeluarkan dengan barang. Iya. Ya. Kemudian juga harus diketahui bahwa alat-alat yang dipakai untuk memproduksi, ya, alat-alat yang dipakai untuk memproduksi itu tidak ada zakatnya, sebab dia tidak diperdagangkan. Ya, walaupun misalnya dia berdagang, ya, misalnya dia berdagang, misalnya menjual baju. Ya, alat yang dia pakai menjahit, walaupun alatnya banyak dan nilainya sangat banyak, ya, alat ini tidak ada zakatnya. Demikian pula yang berlaku di pabrik-pabrik. Ya, di pabrik-pabrik, kalau mereka memproduksi sesuatu yang diperdagangkan, maka alat di pabrik itu tidak kena zakat. Sebab dia bukanlah harta yang diperdagangkan. Tapi harta yang memang dibeli untuk dipakai. Ya, dipakai dan untuk memproduksi, bukan untuk diperdagangkan. Jelas ya? Baik. Ya, makanya mungkin beberapa cabang hal permasalahan yang berkaitan dengan masalah zakat perdagangan. Baik, kita pindah ke masalah berikutnya. Kata penulis rahimahullahu taala, "Wa man kana lahu daynun wa malun la yarju wujudahu kalladhi ala mumatilin aw mu'sirin la wafa'a lahu fala zakata fihi wa illa fa fihi az-zakah." Nah, kata beliau, siapa yang memiliki piutang, ya, dia punya uang dipinjam oleh orang lain, itu namanya dia memiliki apa? Piutang. Wa malun, dia punya harta. La yarju wujudah, dia tidak harapkan, atau dia bukan dia tidak harapkan, kalimatnya di sini yarju ya, maksudnya dia tidak pernah ada kemungkinan bahwa hartanya akan kembali, akan ada seperti harta yang dipinjam oleh mumatil. Ya, dipinjam oleh seorang yang memang sengaja, ya, tidak mau mengembalikan milik orang. Ya, dia berhutang, tapi hutang ini tidak mau dia bayar. Ini mumatil namanya. Atau mu'asyir. Ya. Uangnya dipinjam oleh orang yang kesusahan. Dia meminjam duit, ya, tiba-tiba dia orang tersebut rugi dan tidak bisa membayarnya. Ini namanya mu'asyir. Jelas? Ya, la wafa'a lahu, yang orang ini tidak akan dibayar. Ya, orang ini tidak akan dibayar oleh orang yang berutang. Dalam kata lain, piutangnya tidak akan kembali. Ya, jadi kalau siapa yang punya piutang dan dia rasa piutangnya ini tidak akan kembali, maka yang seperti ini tidak ada zakat baginya. Wa illa fatihi zakah. Kalau tidak, ya, maka ada zakat padanya. Maksudnya kalau tidak, andai kata misalnya dia pinjamkan uang kepada orang, orang ini pasti akan mengembalikan duitnya. Ya. Atau orang tersebut mengelola duitnya. Andai kata dia minta duit tersebut, maka mungkin dalam waktu dekat atau dalam jangka waktu tertentu akan dikembalikan duit itu. Ya. Maka kalau dia keadaannya seperti ini, kata Syekh, padanya ada zakat. Ini pendapat yang paling pertengahan di dalam masalah ini dan yang paling kuatnya. Ya, sebagian para ulama ada yang mewajibkan zakat secara mutlak, dan sebagian para ulama ada yang mengatakan tidak ada zakat secara mutlak. Ini permasalahan dibangun di atas syarat istiqrar al-mulkiyah. Ya, telah kita jelaskan ya, di antara syarat wajibnya zakat harus ada apa? Istiqrar al-mulkiyah, tetapnya kepemilikan. Benar orang ini punya duit, dipinjam oleh orang, itu benar. Tapi orang yang mumatil ini tidak mau mengembalikannya, ini seakan-akan dia tidak memiliki duit itu lagi. Dia tidak harapkan duitnya bisa kembali, atau tidak ada kemungkinan duitnya bisa kembali. Jelas ya? Atau dipinjam oleh orang, dan orang ini rugi. Dia tidak bisa membayar. Maka yang seperti ini, walaupun dia punya harta sebenarnya, punya piutang, ya, di atas tanggung jawab orang lain, di atas tanggung jawab orang, tapi orang tersebut tidak bisa mengembalikannya. Maka posisi yang seperti ini, dia dianggap seakan-akan tidak memiliki harta. Jelas? Tidak memiliki harta itu. Jadi hilang syarat istiqrar al-mulkiyah, tetapnya kepemilikan hilang. Karena itu kata Syekh, tidak ada zakat dalam posisi yang seperti ini. Jelas ya? Tapi kalau misalnya piutang itu ada pada orang, orangnya pakai berdagang dan perdagangannya berkembang, ya, atau orang tersebut memang punya banyak modal, kalau modal itu ditarik, itu tidak akan membahayakan usahanya. Bisa ditarik kapan saja. Dia tarik. Maka yang seperti ini wajib zakat. Sebab syarat istiqrarul mulki ada pada dia. Kepemilikannya masih tetap. Dia bisa mengambil hartanya kapan ya? Kapan dia inginkan. Kapan dia inginkan. Ini insyaallah taala ya, rajih dan yang terkuat di dalam masalah ini. Nah, ini kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh di sini, ini yang dikuatkan ya oleh banyak ulama, ya, apalagi ulama kita di masa ini, ya mereka menguatkan pendapat ini seperti Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah, demikian pula Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan dan lain-lainnya, mereka menguatkan pendapat ini. Baik. Kemudian kata beliau, wajib al-ikhraju min wasat al-mal. Kata Syekh rahimahullah, dan wajib dikeluarkan dari wasat al-mal, dari harta yang apa wasat, ya, dari harta yang wasat, yang pertengahan. Nah, ya di sini di masalah zakat utang ini, ya mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya, ya, tentang dikeluarkan zakatnya, ya bagaimana cara mengeluarkannya? Orang yang tadi hartanya bisa diambil, ya, apa saja dia inginkan? Apakah dikeluarkan setiap tahun atau satu kali saja dia keluarkan? Atau satu kali saja dia keluarkan? Ini kadang sering ada pertanyaan di sini. Ya, maka jawabannya, sepanjang harta itu sampai kepada nisab dan terus berputar setiap tahun dengan nisab yang sama, maka asalnya dikeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Dikeluarkan zakatnya apa? Setiap tahunnya. Iya. Terus bagaimana dengan orang yang misalnya hartanya itu dipinjam oleh orang yang kabur, dia nggak bisa, nggak tahu kemana dia kabur. 5 tahun berikutnya orang itu ketemu, ya, dan dia membayar hutangnya. Dia membayar hutangnya. Maka zakat yang dia keluarkan berapa? Apakah dikeluarkan 5 tahun sekaligus atau dikeluarkan sekali saja? Dikeluarkan sekali saja. Nah, ini ada silam pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Kalau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau kuatkan, dia keluarkan pada saat dia pegang. Pada saat dia terima, dia keluarkan satu kali saja. Dia keluarkan satu kali saja. Dan ini insyaAllah ta'ala kelihatannya pendapat yang pertengahan. Sebab kalau dikatakan, dia wajib dikeluarkan setiap tahunnya, ya asalnya harta itu baru dia miliki untuk tahun ini. Nah, maka asalnya dia keluarkan, kapan dia terima langsung dia keluarkan satu kali saja, dan itu sudah mewakilinya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajibul ikhraju min wasatil mal. Dan wajib dikeluarkan harta itu dari harta yang pertengahan. Harta yang pertengahan. Wala yajzi minal adwan. Tidak boleh, tidak syah dari harta yang rendahan, yang bawahan. Wala yalzam al-khiyar illa yasha rabbu. Adapun yang khiyar, maksudnya yang terbaiknya, yang paling bagusnya, itu tidak harus, tidak boleh dipaksakan diambil, kecuali kalau pemiliknya ingin. Kecuali kalau pemiliknya ingin. Nah, ini telah kita terangkan ya, bahwa di dalam mengambil zakat, ya di dalam mengambil zakat, ya, apakah itu zakat yang berkaitan dengan apa hewan ternak, berkaitan dengan hasil bumi, berkaitan dengan apa emas maupun perak. Kalau emas dan perak, ya di dalam masalah ini juga mungkin masalah ini masuk. Ya emas dan perak. Sebab emas itu beraneka ragam. Ada yang 21 karat, ada yang 24 karat, ya, ada yang 18 karat. Maka diambil yang pertengahan. Ya demikian pula di perdagangan. Kalau perdagangan dilihat ya dari jenis membayarnya. Dia bayar pakai apa? Dia bayarnya pakai apa? Maka diambil dari harta yang pertengahan. Ya. Jangan diambil yang rendah. Sebab ini tidak boleh. Ya, zakat itu harus diambil dari yang bagus. Wala tayammamul khabitha minkum tunfiqun. Dan jangan kalian sengaja, ya, menginfakkan yang khabith, yang jelek untuk kalian sedekahkan. Tidak boleh. Ya. Maka harus diambil dari yang pertengahan. Tidak boleh juga mengambil harta orang yang paling mahal, yang paling dia cintai. Karena Nabi SAW mengancam hal itu. Ya, kata beliau, wa iyyaka wa tara'ima amwalihim. Hati-hati kalian dari harta mereka yang berharga. Wattaqi da'watal madlum. Ya, khawatirlah kamu dari doa yang orang yang dizalimi. Fainnaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sebab doa ini tidak ada antara dia dan antara Allah hijab, perantara apapun. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fi hadits Abi Hurairah marfu'an fir rikazi al-khums. muttafaqun alaih. Dan dalam hadis Abu Hurairah yang marfu', ya, dikatakan bahwa pada ar-rikas ada al-khumus, ada 1/5. Ini pembahasan tentang rikas yang telah kita isyaratkan ketika kita membahas hasil bumi, apa yang keluar dari bumi, bahwa ar-rikas itu dikeluarkan 1/5. Ya, dikeluarkan zakatnya sebanyak berapa? 1/5-nya. Ya. Jadi dikeluarkan 20%. Nah, baik, ar-rikas itu apa? Ar-rikas itu adalah harta jahiliyah yang tertanam di dalam bumi. Nah, jadi ini perhatikan ya, sifatnya apa? Tertanam. Ya, tertanam. Nah, kalau misalnya hartanya dia dapat di museum, ya, atau hartanya dia dapat di jalan, ya, itu bukan namanya rikas. Jelas ya? Ini harta apa? Tertanam. Kemudian yang kedua, dari peninggalan jahiliyah. Peninggalan jahiliyah itu diketahui ya, ini bisa dilihat kepunahannya dari masa mana, di masa apa harta itu. Ya. Kalau misalnya dia gali, dapat, masya Allah, ya, dapat peninggalan, tapi isinya emas, ya, kalung yang sudah diukir dengan ukiran-ukiran yang ada di masa ini, itu bukan rikas namanya, tapi itu adalah harta orang yang dia sembunyikan, dia dapat. Ya. Kan begitu? Harta orang dia sembunyikan, dia dapatkan. Makanya seperti ini bukan rikas. Ya. Nah itu hati-hati ya dalam memahami masalah rikas ini. Ya. Jelas? Ya, kalau misalnya dia gali, ternyata yang dia dapatkan adalah bukan peninggalan jahiliyah, maka itu hukumnya bukan rikas, tapi hukumnya ke masalah luqatah, masalah barang temuan. Ya, itu ada bab tersendiri tentang masalah menemukan barang. Ya, kalau kita temukan barang dikemanakan, apa hukumnya? Ya, itu pembahasannya ke sana. Tapi rikas adalah harta yang tertanam dari peninggalan jahiliyah. Itulah yang biasa disebut orang dengan nama harta apa? Harta korun. Ya, harta karun kalau bahasa Indonesia. Nah, ya. Baik. Nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kirrikas al-kumus. Pada rikas itu dikeluarkan kumus. Dan dikeluarkannya ini langsung. Begitu dia dapat langsung dikeluarkan. Ya, dan rikas ini tidak ada haulnya. Tidak berputar setahun. Dan ditunggu. Ya, kapan dia dapat langsung keluar? Ya, 20%. 1/5-nya dikeluarkan. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, selesai sudah kita dalam pembahasan harta-harta apa saja yang wajib dizakati dan bagaimana rinciannya, titik-titik kewajibannya, bentuk-bentuknya. Ya, kita sudah terangkan. Nah, ini berarti sudah selesai bersama kita 1/2 dari pembahasan masalah zakat. Dan masih ada lagi tersisa di sini oleh penulis 2 bab lagi. Ya. Ini 2 bab lagi diterangkan di sini oleh penulis tentang zakat fitri dan tentang siapa yang berhak menerima zakat. Siapa yang berhak untuk menerima zakat. Baik. Masih ada waktu, kita akan bahas zakat fitri. Kata beliau rahimahullahu taala, babu zakatil fitri. Ya, masih ada ya masalah-masalah lain berkaitan dengan zakat. Insyaallah saya akan rampungkan nanti kalau sudah selesai semua pembahasan dari kitab Syekh Minhajus Salikin. Maka kita akan buka pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan zakat, apalagi masalah hal-hal yang berkaitan dengan zakat yang banyak terjadi di masa ini. Nah, kata beliau rahimahullah, babu zakat al-fitri, bab zakat al-fitri. Al-fitri, ya, al-fitri, zakat disandarkan kepada al-fitr, itu penyandaran kepada sebabnya. Zakat disandarkan kepada al-fitr, penyandaran kepada apa? Kepada sebabnya. Yaitu zakat ini diwajibkan karena sebab berbuka. Karena sebab apa? Berbuka. Jelas ya? Iya. Al-fitri itu artinya berbuka. Artinya berbuka. Iya. Bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa zakat fitri artinya, ya, zakat yang dengannya memsucikan dosa seseorang sehingga dia kembali kepada apa? Kembali kepada fitrahnya. Seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, memang dari sisi keutamaan, mungkin saja dia dapatkan keutamaan itu. Dan ada sebagian hadis yang kadang sebagian ulama menguatkan hadis itu. Tidak ada masalah. Sisi keutamaan boleh saja. Tapi kita di sini membahas dari sisi bahasa. Ya, dalam bahasa Arab itu tidak ada kalimat fitri itu bermakna fitrah. Ya, tidak ada. Tapi dia bermakna apa? bermakna berbuka zakat karena berbuka. Demikian pula Id. Id itu karena berbuka, Idul Fitri. Dinamakan Idul Fitri karena apa? Karena berbuka. Sudah selesai Ramadan, masuk Syawal sudah berbuka, bukan lagi apa? Puasa. Karena itu diharamkan berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Diharamkan berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Ya. Zakatul Fitri, zakat fitri ini adalah ya, setelah kita tahu definisinya secara bahasa, sebenarnya definisinya secara syariat ya. Definisinya secara syariat dia mirip dengan pembahasan zakat yang telah lalu. Cuman dia ini ya apa disyaratkan syarat-syarat tertentu di dalamnya. Syarat-syarat tertentu di dalamnya. Ya. Nah, maka di dalam masalah pendefinisian ya mungkin kita tidak terlalu penting untuk mendefinisikannya ya, sebab di dalam pembahasan zakat fitri ini sendiri ya, kandungan dari pembahasan ini tentang makna zakat itu sudah banyak dicakup ya, pada definisi yang telah kita sebutkan ya, pada definisi yang telah kita sebutkan ya. Maka di sini saya akan sebutkan saja hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah zakat itu. Kata beliau rahimahullah an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. Kata penulis rahimahullah ta'ala dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sa'an min tamrin, diwajibkan satu sa' dari korma. Sa'an min syair, diwajibkan satu sa' dari syair, dari gandum. Ya. Alal abdi wal hur, wajib terhadap budak dan orang yang merdeka. Wadzakari wal unsa, wajib terhadap laki-laki dan perempuan. Wassagiri wal kabir, wajib terhadap anak kecil dan orang yang telah dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, dan beliau perintah agar zakat ini dikeluarkan sebelum manusia berangkat untuk salat, sebelum manusia keluar untuk salat. Muttafaqun alaihi, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ya, maka di dalam hadis ini dijelaskan tentang fardiyat az-zakat, tentang wajibnya zakat itu. Dan dasar wajibnya zakat fitri itu diterangkan dari Al-Qur'an dan diterangkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterangkan oleh kesepakatan para ulama rahimahumullah taala. Dari Al-Qur'an ya, sejumlah para ulama membawakan ayat-ayat ya, seperti pada aflaha man zakkaha, pada aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang telah mengeluarkan zakatnya. Ya, mereka arahkan makna ini kepada zakat al-fitr, makna pada zakat al-fitr ya, dan dia juga tercakup dalam kandungan umum ayat wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak bagi orang yang meminta dan orang yang perlu ya kepadanya. Nah, dan dari hadits ini, hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu penjelasannya, demikian pula hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menjelaskan hal yang sama ya, tentang kewajibannya, dan ditambah beberapa asnaf, beberapa bentuk makanan yang dikeluarkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Abu Daud ya. Dikeluarkan oleh Abu Daud radhiyallahu taala anhu bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Ya. Nah, zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im wa ta'matan lil-masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri itu sebagai pensuci bagi orang-orang yang berpuasa. Pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dan sebagai apa? Pemberian makanan, santunan, bantuan untuk orang-orang yang miskin. Untuk orang-orang yang miskin. Nah. Ini beberapa hadis yang menunjukkan tentang disyariatkan. Adapun kesepakatan para ulama, ini telah dinukil oleh banyak para ulama bahwa mereka sepakat ya, zakat fitri itu adalah hal yang diwajibkan. Hal yang diwajibkan terhadap umat. Nah. Baik, di sini penulis menyebutkan Ya. Kapan diwajibkannya? Ya. Atau terhadap siapa diwajibkan? Terhadap siapa diwajibkan dan bagaimana pengwajibannya? Ya. Dan makanan apa saja yang wajib untuk dikeluarkan? Ini diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah dalam uraian beliau yang berikutnya. Tapi sebelum saya baca dan saya uraikan, ya ada baiknya kalau saya sebutkan syarat diwajibkannya zakat fitri. Syarat diwajibkannya zakat fitri, ya. Syarat yang pertama adalah keislaman. Syarat yang pertama harus seorang muslim. Sebab di dalam hadis dikatakan minal muslimin. Ya, siapa saja kalau zakat fitri, ya. Laki-laki, perempuan, kecil, orang besar, ya, budak maupun orang merdeka, ya. Waras maupun tidak waras, semuanya wajib apa? Dikeluarkan zakat fitrinya. Jelas ya? Dikeluarkan, wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Nah, sebab mereka semuanya adalah muslim. Mereka semuanya adalah apa? Adalah muslim. Iya. Ini syarat yang pertama, Islam. Syarat yang kedua, al-ghina, dia harus punya kecukupan. Punya kecukupan. Iya. Apa makna punya kecukupan? Makna punya kecukupan artinya dia punya kadar yang lebih. Dia punya kadar yang lebih dari hartanya pada saat wajibnya, yaitu pada begitu terbenam matahari di bulan Ramadan, itu kadar wajibnya. Begitu terbenam matahari di bulan Ramadan, dia periksa hajatnya, hajat dia. Sekarang dia sendiri, dia berkeluarga, dilihat ya, dilihat hajatnya. Dia, keluarganya, kalau punya keluarga, bersama keluarganya. Dia perhitungkan dulu makanan mereka untuk sehari dan apa yang berkaitan dengan kebutuhan pokok mereka, kebutuhan pokoknya. Kalau sudah terpenuhi seluruh hal ini dan masih lebih hartanya, bisa untuk hartanya lebih, ada kelebihan sebanyak satu sa' dari korma, satu sa' dari syair, maka barulah dia wajib apa? Keluar zakat. Jelas ya? Nah, ini makna kecukupan yang dimaksud. Makna kecukupan yang dimaksud. Ya, bukan bermakna gina kaya, bermakna dia harus kaya raya, punya banyak harta, tidak. Tapi di malam itu yang dihitung. Dia punya kecukupan untuk dirinya, ya. Kalau dia punya kecukupan untuk dirinya dan keluarganya dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya, ya. Dan dia punya sesuatu yang lebih, ya, dari makanan, maka itulah yang dia keluarkan. Ya. Dan tentunya sesuatu yang lebih ini kalau mencapai jumlah apa? Jumlah satu sa', sebab yang dikeluarkan apa? Satu sa', dikeluarkan satu sa'. Jelas? Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, dari syarat wajibnya zakat fitri, diwajibkan zakat fitri itu apabila telah masuk waktunya. Telah masuk waktunya. Sebab waktu wajibnya zakat fitri adalah ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari. Iya. Ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan dan bermulalah tanggal 1 apa? 1 Syawal. Itu waktu wajibnya. Waktu apa? Wajibnya. Jelas sampai sini? Ini 3 syarat. Selain dari syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya di awal bab zakat. Ya. Yang telah kita sebutkan sebelumnya di awal bab zakat. Baik, setelah kita ketahui 3 syarat ini secara umum, maka mungkin kita akan bisa untuk memahami fikih zakat fitri ini lebih mendalam lagi. Kita baca uraian penulis berikutnya. Kata beliau, rahimahullah, watajibu, dan wajib zakat fitri ini, satu, linafsihi. Yang pertama, wajib atas dirinya. Yang kedua, waliman talzamuhu mu'natuhu. Dan wajib dia keluarkan terhadap orang yang wajib dia nafkahi. Orang yang wajib dia nafkahi. Ya. Kalau dibangun di atas ucapan penulis, ya. dibangun di atas ucapan penulis, kita konsentrasi dulu ya, mana ucapan penulis. Walaupun pendapat yang kuat, ya, berbeda dengan apa yang diterangkan oleh penulis. Baik. Penulis mengatakan, zakat fitri itu wajib pertama untuk orang itu sendiri. Kalau dia punya keluarga, wajib dia nafkahi. Dia punya istri, anak misalnya. Ya. Kemudian, kalau misalnya dia punya ayah, ibu ikut juga dengannya, dan dia menafkahinya, maka menurut penulis, wajib apa? Wajib dia keluarkan zakatnya. Jelas? Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis, dan ini adalah pendapat di dalam mazhab Al-Hanabilah dan di dalam sebagian madzhab yang lainnya. Tapi yang benarnya, ya, selain daripada apa yang beliau sebutkan. Nah, di dalam hadis Rasul, kalau kita cermati hadis Ibnu Umar yang telah lalu, perhatikan ya konteks hadis Nabi. Zakat fitri diwajibkan terhadap budak dan orang yang merdeka. Diwajibkan atas laki-laki dan perempuan. Diwajibkan terhadap anak kecil dan orang yang dewasa. Ini perlakuan umum. Asalnya zakat fitri itu wajib pada masing-masing orang. Itu asal. Wajib pada masing-masing orang. Suami dia sendiri yang wajib. Istri dia sendiri yang wajib. Seorang ayah dia sendiri yang wajib. Ibunya dia sendiri yang wajib. Anak-anaknya juga dia sendiri yang wajib. Itu asal. Itu asalnya kalau kita membaca konteks dari apa? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh kita keluar dari asal ini kecuali dengan dalil. Kalau misalnya dikatakan istrinya wajib dia bayarkan, ini kan artinya kalau dia tidak bayar untuk istrinya dia apa? Dia kena dosa. Ya. Dan ini tidak mungkin sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, wala tajru waziratun wizra ukhra, dan seorang tidak menanggung dosa orang lain sebab kewajiban adalah kewajiban istrinya. Ya. Kewajiban adalah kewajiban istrinya. Ya. Tidak boleh dikatakan bahwa dia menanggung dosa. Ya, kalau istrinya tidak mengeluarkan zakatnya, tidak. Jelas sampai sini? Baik. Maka kalau menurut konteks hadis, kewajiban zakat itu ini berlaku untuk setiap orang. Berlaku untuk setiap orang. Akan tetapi, ya, kalau dia seorang yang mempunyai anak, ya, anak ini harta, kalau dia punya harta anak ini, maka harta ini tentunya apa? Yang memandangnya dan melihatnya adalah orang tuanya, kan begitu? Ya. Kemudian anak ini kebiasaannya tidak mempunyai harta, tapi ikut kepada ayahnya. Karena itu yang ada di dalam sejarah para sahabat dan yang dilakukan oleh para sahabat, anak-anak zakatnya, zakat fitrinya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh ayahnya. Berarti kita selesai. Anak-anak ikutnya zakatnya siapa yang mengeluarkan? Sang ayah. Ini yang pertama. Yang kedua, budak. Seorang budak dia tidak punya harta sendiri, tapi hartanya siapa yang memiliki? Hah? Tuannya. Ya, karena itu tuannya diberikan dua pilihan. Apakah dia mengeluarkan zakat untuk budaknya? Ya. Kalau dia tidak keluarkan zakat untuk budaknya, maka dia biarkan budaknya bekerja supaya dia memperoleh apa? Sesuatu yang dengannya dia mengeluarkan zakat untuk dirinya. Jelas sampai sini? Ya. Ini untuk berkaitan dengan budak. Selain daripada itu, istri, ayah, dan ibu asalnya dia tidak wajib untuk mengeluarkan. Jadi istri mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau misalnya dia ingin keluarkan untuk istrinya, dia ingin keluarkan untuk ayahnya, untuk ibunya, ya, dan mereka semua tahu tentang hal ini, dan riba, maka tidak ada masalah. Syah. Ya, pengeluaran zakatnya syah. Di sini kita membahas tentang kadar apa? Kadar kewajiban. Ya, kadar kewajiban. Ya, dalam artian kalau kita dihadapkan sebuah masalah, misalnya ada seorang kepala rumah tangga, dia punya seorang istri, dia punya 5 orang anak, ya, diperiksa keadaannya pada hari itu, ya, alhamdulillah untuk keadaan pokoknya dan keperluannya untuk hari, satu hari, satu malam dia miliki, dan kecukupan pokoknya dia miliki, ya, dan hartanya yang lebih cuma satu sok saja, cuma satu sok, maka satu sok ini dia keluarkan untuk siapa? Untuk dia kan? Untuk anaknya kan? Untuk istrinya? Ya asalnya dia dulu, dia keluarkan apa? Kewajibannya. Kan begitu? Kalau misalnya dia punya kelebihan, ya, dia punya kelebihan 6 sok, maka dia keluarkan untuk dirinya dan untuk apa? Untuk anaknya. Dia keluarkan untuk dirinya dan untuk 5 orang anaknya. Ya, ada pun istrinya bukan? Kewajibannya. Kalau istrinya tidak mampu, maka dia masuk ke dalam kategori apa? Kategori orang yang miskin. Apakah zakat boleh diberikan kepada istrinya? Hah? Ya ini pembahasannya akan datang ya. Jangan ditanyakan dulu. Baik. Kemudian kata beliau, "Idza kana dzalika fadila an quti yawmihi wa lailatihi." Dan apabila hal tersebut lebih dari keperluan sehari semalamnya. Ya, ini hal yang kedua yang diwajibkan padanya zakat fitri. Ya. Diwajibkan padanya zakat fitri kalau lebih dari keperluan sehari dan semalamnya. Nah, jadi untuk makanan sehari dan semalamnya sudah dia miliki, ya, ada lebihnya satu sok itu yang dia keluarkan. Itu tadi yang saya berikan ya, kadar apa? Kadar kecukupan. Kecukupan dia memiliki makanannya untuk sehari semalamnya, dan dia memiliki keperluan pokoknya yang lain. Keperluan pokoknya yang lain. Ya. Ingat, kita kan tahu kan ada namanya keperluan itu keperluan pokok. Ya, ada namanya keperluan sehari-hari. Ya kan? Ada namanya ya, keperluan yang hanya sekedar pelengkap saja. Hanya sekedar pelengkap saja. Yang diinginkan di sini ada keperluannya untuk hari itu. Ditambah dengan keperluan pokoknya. Itu mana kecukupan. Mana kecukupan. Baik, kemudian yang ketiga kata beliau, wajib. Ya, di sini watajibu, yang ketiga sa'un. Watajibu sa'un min tamrin. Ini muskil ya dari sisi bahasa Arab, kalau ditulis sa'un. Kalau di sebagian cetakan sa'an. Ya kalau sa'an lebih dekat dari sisi bahasa Arab, dia sebagai maf'ul. Ya dikeluarkan satu sa', diwajibkan satu sa'. Nah, sa'an min tamrin au sya'irin au aqtin au zabibin au burrin. Dikeluarkan satu sa' dari korma atau sya'ir atau aqit. Aqit ini tahu? Ya. Aqit ini susu yang dikeringkan. Susu yang dikeringkan. Apa namanya? Hah? Susu yang dikeringkan. Ya, kalau bahasa kita ya keju kan begitu. Ya. Ini biasanya kalau di apa di tanah Arab sana orang-orang yang berada di apa di gurun-gurun pasir berada di pedalaman mereka punya banyak kambing punya banyak unta ya susunya berlimpah ruah kan begitu ya kalau mereka menghabisi susu itu semua tentunya sehari semalam itu tidak mungkin mereka bisa habis maka sebagian dari susu itu mereka keringkan dan itu menjadi makanan mereka jelas ya ada susu yang diminum ada yang dikeringkan inilah yang menjadi keju ya kalau mungkin dibahasakan yang bahasa Indonesia ya keju bahasanya ya tapi prosesnya seperti itu yang saya terangkan nah jelas ya aku au zabib atau dikeluarkan dari zabib zabib itu kismis au bur dikeluarkan dari bur dari tepung bur ini lima jenis makanan ya apakah terbatas pada lima jenis ini saja ya yang dikeluarkan makanan yang lainnya bagaimana? Makanan yang lainnya bagaimana? Jawabannya tidak terbatas pada lima jenis ini saja. Ya sama ya dengan pembahasan apa yang keluar dari bumi. Sebab lima jenis ini yang dimakan di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dilihat kepada ilahnya ya, kepada ilahnya itu dia adalah makanan pokok yang dimakan oleh penduduk negeri. Itulah yang dikeluarkan. Sebab datang dalam sebuah riwayat ya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min ta'am. Rasulullah mewajibkan zakat fitr itu satu sa' dari makanan. Kalimat makanan ini lebih apa? Lebih umum dan lebih luas cakupannya. Maka kalau kita di Indonesia misalnya, kita makanan pokoknya beras, maka kita keluarkan apa? Kita beras. Ya, kita keluarkan beras. Kalau sebuah tempat makanan pokoknya adalah sagu, maka yang dikeluarkan adalah apa? Sagu. Ya. Kalau sebagian tempat makanan pokoknya adalah jagung, maka yang dikeluarkan adalah apa? Jagung. Demikian. Ya, jelas ya. Kemudian dari makanan pokok yang dikeluarkan ini diambil yang pertengahannya. Iya, diambil yang pertengahan. Beras misalnya beraneka ragam harganya. Beraneka ragam harganya. Saya enggak hafal ya nama-nama beras. Ada yang harga misalnya 10.000 1 liter, ada yang 15.000 1 liter, ada 20.000 1 liter. Jelas? Kalau dia makan, iya. Dia makan dari tiga jenis ini. Ya, tiga jenis ini yang dia makan, maka dikeluarkan yang mana? Diambil yang pertengahan, yang 15.000. Tapi kalau dia makannya jenis yang 20.000, maka yang dikeluarkan dari jenis apa? Yang 20.000. Dari jenis yang 20.000. Jelas sampai sini? Ya, dikeluarkan satu sa'. Dan sudah berlalu bersama kita ya. Berapa ukuran satu sa'? Ya, tapi ingat, itu tadi di dalam pembahasan. Ya, kadar sampai ke nisab, kita ambil yang paling sedikitnya. Tapi kalau kadar mau mengeluarkan, seperti di sini, membayar dengan satu sa', ya kita ambil yang paling banyaknya. Ya, ambil yang paling banyaknya. Yang dikeluarkan 2 kilo 10, 2 kilo 40 gram. Tapi keluarkan 2 kilo 400 gram, 2,4. Atau kalau khatwa lajina da'iman, ya sekitar 3 kilo. Sekitar 3 kilo. Jelas ya? Nah, dibangun di pendapat yang disebutkan sebagian masyayikh kita, satu mutnya itu dihitung 1 liter seperempat. Ya, 1 liter seperempat. Jadi kalau 1 sa' berarti berapa? 5 liter. satu sok hitungnya berapa? 5 liter. 5 liter itu berapa kilo? Ya sekitar 3 kilo ya. 3 kilo, bahkan mungkin lebih. Nah, jelas. Ya kalau dikeluarkan 5 liter atau dikeluarkan 3 kilo, itu sudah aman insya Allah. Sudah aman, sudah keluar. Ya dari sila mendapat, kalau dia, apa namanya, mengeluarkan lebih, maka itu lebih, afdal dan lebih bagus. Tapi kalau misalnya dia pas-pasan, hanya sisa, dia punya sisa makanan, ya 2 kilo 40 gram. Ya maka dia keluarkan. Tetap ada kewajiban. Ini dari sisi sampainya nisab. Jadi bedakan ya antara dua hal. Ini juga masuk dalam kaidah umum. Seseorang itu dalam menunaikan kewajiban, ya kalau dia lebihkan itu lebih afdal bagi dia supaya kewajibannya itu lebih terjaga, lebih terangkat dan dia sendiri lebih enak hatinya, lebih selamat di dalam menjalankannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wal afdalu fiha al anfa. Yang paling afdal dari makanan-makanan ini adalah apa yang paling bermanfaatnya. Ya misalnya kalau di sebuah tempat banyak makanan pokoknya. Banyak makanan pokoknya. Ada korma, ada beras, ada kismis. Maka apa yang dikeluarkan dari tiga jenis ini? Dikeluarkan apa yang paling bermanfaat? Dikeluarkan apa yang paling bermanfaat? Kalau korma yang paling bermanfaat, korma yang dikeluarkan. Jelas ya? Kalau beras yang paling bermanfaat, beras yang dikeluarkan. Beras yang dikeluarkan. Yang jelas, boleh dikeluarkan. Sepanjang dia memakan makanan itu. Tapi kalau dia makannya ada di negara itu, ada korma, ada beras, tapi dia tidak pernah makan korma, cuma makan beras saja, ya maka dia hanya mengeluarkan dari jenis yang dia makan saja. Dia keluarkan dari jenis yang dia makan. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, وَلَا يَحِلُّ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ. Tidak halal untuk diakhirkan. Ya. Dari hari Eid. Tidak halal untuk diakhirkan dari hari Eid. Ini penjelasan tentang batas waktu mengeluarkan. Ya, batas waktu mengeluarkan. Kapan waktu dikeluarkannya zakat fitri? Ya. Ada waktu boleh mengeluarkan, ada waktu wajib mengeluarkan, ada waktu sunnah mengeluarkan. Ya. Ini tiga jenis waktu. Selain dari itu adalah zakat apabila dikeluarkan dihitung sadaqah, bukan lagi zakat fitri. Jelas ya? Ya. Jadi ini kaidahnya. Waktu wajibnya kapan? Nah, saya sudah terangkan tadi waktu wajib. Ketika matahari terbenam di akhir Ramadan dan sudah mulai masuk apa? Satu Syawal. Itu waktu wajib. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ya. Apa? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitri karena berbuka dalam sebuah riwayat min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jelas ya? Dari bulan Ramadan. Iya, dari bulan Ramadan. Maka siapa misalnya yang dia baru punya anak. Ya. Ada orang yang baru melahirkan. Ya. Sebelum matahari terbenam, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk apa? Untuk anaknya. Sebab Ramadan masih ada. Jelas? Ramadan masih ada. Kalau misalnya, ya. Misalnya ada, ya dibangun di atas pendapat istri juga mengeluarkan pendapat syekh ini. Kalau misalnya ada yang menikah sebelum matahari terbenam. Maka menurut pendapat syekh yang mewajibkan istri juga dizakati, maka istrinya wajib dia apa? Dia zakat. Ini harus diketahui waktu wajib. Ya. Ketika matahari apa? Matahari terbenam. Nah, ini waktu wajibnya. Waktu sunnahnya dia keluarkan nanti di pagi hari, di tanggal 1 Syawal di pagi hari ketika dia akan ke lapangan, sebelum ke lapangan dia bagikan, dia keluarkan. Itu waktu sunnahnya. Waktu sunnahnya. Tapi ini, di masa ini kadang sulit untuk dilakukan. Ya, sulit untuk dilakukan dan kadang waktunya mepet ya, untuk dia serahkan. Ya, kalau tetangganya misalnya yang akan dia beri, ya biasa aja, dia bawakan tetangganya. Tapi kalau dia bawakan kepada orang yang jauh misalnya, maka ini kadang agak sulit untuk dia lakukan. Jelas di sini ya? Dan dari sisi penjelasan hukum kita terangkan bahwa sunnahnya adalah apa? Sunnahnya dikeluarkan ya, di pagi hari. Ini waktu sunnah. Waktu boleh ya. Boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum terbenamnya. Sebelum Eid. Sehari atau dua hari sebelum Eid. Boleh dikeluarkan. Jadi boleh dikeluarkan mulai dari tanggal 28-29. 28 sudah boleh mengeluarkan. 28-29 sudah boleh. Ini sehari atau dua hari sebelum apa? Sebelum lebaran. Ya. Ini dasarnya adalah hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata bahwa para sahabat mengeluarkan zakatnya sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Ya. Berarti tanggal 28 atau tanggal 29. Jelas ya? Nah, maka siapa yang mengeluarkan zakat fitrinya di tanggal 27 itu dihitung sedekah. Tidak dihitung zakat fitri. Iya, tidak dihitung zakat fitri. Siapa yang mengeluarkannya, apalagi dia keluarkan di awal bulan. Wah, ini masuk Ramadan, keluarkan aja semuanya. Dan nanti kita di akhir Ramadan sibuk bikin kue. Ya. Ya, bagus dibayar sekarang. Ya. Maka ini tidak syah. Tidak syah sebagai apa? Zakat fitri. Dia dihitung sedekah saja. Dihitung sedekah saja. Jelas sampai sini ya? Ya. Baik. Ini kesimpulan di dalam masalah ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, وقد خرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Nah, semuanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri ini sebagai thaharatan lis-shaim, pensuci bagi orang yang berpuasa, minal lagwi war rafath, dari hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Sebab mungkin saja ketika ia puasa ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, hal-hal yang tidak baik, maka dengan zakat fitri ini ya, hal-hal yang tidak baik ini, hal-hal yang sia-sia ini itu terhapus. Ya. Tersucikan dengan apa? Zakat fitri yang dia keluarkan. Nah, wa ta'matan lil masakin, dan ini juga untuk memberi makan orang miskin, memberi makan orang miskin. Ya. Dan di sini hadis ini ya dengan konteks ini diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Akan diterangkan ya oleh penulis. Ternyata akan diterangkan. Kata beliau, kelanjutannya faman addaha qabla shalati hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da shalati hiya shadaqatun min as-shadaqat. Rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya, betul diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas. Dari hadis Ibnu Abbas. Kata Nabi, siapa yang mengeluarkan zakat fitrinya sebelum salat, dia adalah zakat yang diterima. Siapa yang mengeluarkan zakatnya setelah salat, maka dia hanyalah sedekah dari sedekah. Hanya dihitung sedekah dari sedekah. Ya, kita sebutkan ya bahwa batasan akhir mengeluarkannya ketika imam apa namanya berdiri untuk salat. Ya. Jadi kalau sudah salat, imamnya sudah tidak ada lagi. Enggak boleh lagi apa? Mengeluarkan zakat fitr. Kalau dia keluarkan, maka itu sedekah saja. Tapi kalau misalnya ada yang musafir, atau ada yang tidak tahu, dianggap hari ini masih puasa, padahal orang sudah lebaran. Ya. Kalau demikian keadaannya langsung segera dikeluarkan, tidak ada masalah. Sebab dia punya apa? Punya udur. Tapi kalau tanpa udur, dia undur sampai setelah sholat, maka dia sudah berdosa. Tetap wajib dia keluarkan. Tapi yang dikeluarkan itu tidak dihitung lagi zakat fitri. Tapi dihitung apa? Dihitung sadaqah dari sadaqah. Jelas sampai sini? Dia sudah kena dosa karena tidak mengeluarkan pada waktunya. Tidak mengeluarkan pada waktunya. Kemudian dalam hadis 19 ini disinggung tentang siapa yang berhak menerima zakat fitri. Dan para ulama silam pendapat, apakah yang berhak menerima zakat fitri itu sama dengan yang berhak menerima zakat secara umum? Ya, nanti akan datang ya penjelasannya di bab siapa yang berhak menerima zakat, untuk pembahasan zakat secara umum, bahwa ada 8 golongan yang berhak menerimanya. Khusus di zakat fitri, apakah diberikan juga ke 8 golongan? Atau dia khusus, seperti yang disebut oleh Nabi di sini, diberi makan untuk orang yang miskin? Sebab Nabi menyebutkan golongannya, ta'matan lil masakin, diberi makan untuk orang miskin. Nah, jelas? Ini penyebutan dari Rasulullah. Jumhur ulama menganggap bahwa dia sama dengan 8 golongan yang lainnya. Ya, dengan sama dengan zakat yang lainnya diberikan kepada 8 golongan. Tapi orang-orang Hanafiyah mereka menyebutkan bahwa zakat fitri ini hanya diserahkan kepada orang-orang miskin saja. Hanya diserahkan kepada orang-orang miskin saja berdasarkan nas dari hadis yang telah kita bacakan tadi. Nah, dan ini insyaallah taala yang paling kuat di dalam masalah ini, bahwa dia hanya diberikan kepada orang miskin saja. Orang miskin saja. Tetapi harus diketahui ya bahwa kata miskin dalam penggunaan itu, kalau diitlakkan miskin, masuk juga di dalamnya fakir. Masuk juga di dalamnya fakir. Ya, ya kalau disebut miskin, masuk juga fakir dalamnya. Kalau disebut fakir, masuk juga miskin di dalamnya. Kalau disebut dua-dua, fakir dan miskin, maka ini beda maknanya. Saya akan terangkan nanti perbedaan antara fakir dan miskin. Jelas ya? Maka yang kuat di dalam orang yang berhak menerima zakat fitri itu hanya untuk fakir dan miskin saja. Adapun amil tidak ada, dia tidak menerima zakat fitri. Ya, karena itu di antara kesalahan yang beredar di pengumpulan zakat, amil-amil mengambil, ya diberikan kepada amil, ya karena dia amil itu tidak benar. Kecuali kalau amilnya miskin, fakir diberi, karena miskin dan fakirnya. Ya, bukan karena dia amil. Ya, jelas sampai sini? Baik. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menutup pembahasan. Ya, kata beliau rahimahullah, وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليك وتفرق عليك ورجل لأته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Disebutkan di sini hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang tujuh golongan yang dinaungi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hari tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Beliau bawakan ini hadis untuk menjelaskan keutamaan bersedekah dan berinfak. Dan alhamdulillah tentang keutamaan ini telah kita uraikan di awal pertemuan dari berbagai sisi. Dan ini salah satu hadis yang diterangkan. Kata beliau di dalam penyebutan hadis Rasulullah bersabda sab'atun, ada tujuh golongan. Ya, disebutkan tujuh golongan bukan pembatasan pada tujuh. Bukan artinya tidak ada golongan yang lain tidak diteduhi. Ya. Ingat ya, bukan pembatasan. Penyebutan angka itu ambil kaidahnya. Penyebutan angka tidak ada pemahaman kebalikannya. Artinya kalau saya sebut tujuh bukan artinya tidak ada selain daripada tujuh orang. Begitu. Jelas? Kalau misalnya saya bilang saya punya duit 7.000 rupiah, misalnya. Apakah artinya saya cuma punya 7.000 rupiah? Ya belum tentu, mungkin saya punya ya, yang lainnya kan begitu. Mungkin saya punya yang lainnya. Maka demikian pula di sini kalimat tujuh ini bukan pembatasan. Apalagi telah datang riwayat-riwayat penyebutan golongan-golongan yang lain selain daripada tujuh ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim misalnya tentang orang yang memberikan waktu luang kepada orang yang berhutang. Sampai waktunya dia harus membayar hutangnya, orang tersebut kesulitan, belum punya uang untuk membayar. Dia berikan waktu luang. Maka Allah sebutkan bahwa orang yang seperti ini akan diteduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy-Nya. Di bawah teduhan arsy-Nya. Ya, dan ini pembahasannya Ibnu Hajar rahimahullah yang menulis. Ya, buku khusus beliau kumpulkan tujuh golongan ini. Dan beliau kumpulkan tujuh golongan dan tujuh golongan yang lainnya. Semua berapa jumlahnya? 21. 21 golongan yang diteduhi di bawah arsy. Datang setelahnya Suyuti. Dia tambah lagi tujuh golongan dan tujuh golongan yang lainnya. Ya, jadi jumlahnya berapa? Hah? Jumlahnya sudah 35 golongan. Jelas sampai sini? Nah, ya semuanya ada risalahnya, ada risalahnya. Ya walaupun ya dari golongan-golongan yang disebutkan itu ada dalam hadis-hadis yang lemah, ada dalam hadis-hadis yang lemah. Tapi yang sahih juga ada. Makanya secara global memberikan kepada kita pemahaman tidak terbatas pada tujuh golongan ini saja. Kata beliau tujuh golongan, yudhilluhumullahu fi dhillih. Allah akan teduhi dia di bawah teduhannya. Ya, kalimat teduhannya di sini diterangkan dalam sebuah riwayat yaitu fi dhilli arsyhi, di bawah teduhan apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhillu. Hari tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, yang pertama adalah imam adil. Nah, yang kedua syabun nasya'a fi ta'atillah. Anak muda tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah. Ini disebut imam, ya, anak muda tumbuh, ya seorang lelaki. Bukan artinya perempuan tidak masuk di sini ya. Laki-laki dan perempuan, ya kalau melakukan hal ini dan masuk dalam golongan ini, semuanya mendapatkan keutamaan. Tapi di sini dipersebutkan percontohan hanya dari sisi kebanyakannya. Maka dipakai ya kalimat-kalimat apa namanya lelaki imamun adil, pemimpinnya adil. Kalau seorang perempuan memimpin keluarganya, anak-anaknya dengan keadilan, maka dia juga mendapatkan kebaikan. Wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Dan seorang anak muda tumbuh ya dalam taat kepada Allah. Demikian pula perempuan ya. Ya seorang pemudi yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah masuk di dalamnya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya dia senang duduk di masjid ya. Senantiasa terfikir untuk hadir di masjid. Cinta kalau dia berada di masjid. Kalau dia melakukan kegiatan ibadah, dia lebih senang kalau dia lakukan di masjid. Ya. Cinta menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid. Ini semua masuk dalam makna rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ingat ya, hatinya terikat, tergantung di masjid. Ya. Kalau dia di dalam masjid tapi hatinya tergantung di pasar, ya, tergantung di apa namanya di warungnya. Ya. Maka ini wallahul musta'an. Nah, kemudian Warajulani tahabba fillah, dan dua orang lelaki saling cinta mencintai karena Allah. Ya. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Ia berpisah karena ada tugas masing-masing dalam agama yang harus dia jalankan, akhirnya berpisah. Maka ini adalah orang yang cinta mencintai karena Allah. Ya, demikian pula, ya, kebalikannya itu orang perempuan saling cinta mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Wa rajulun da'atkum ra'atun dhatu mansibin wa jamal, faqala inni akhafullah. Seorang lelaki dipanggil oleh perempuan yang punya kedudukan dan punya kecantikan. Ya, maksudnya dipanggil berbuat yang tidak baik, berbuat zina. Tapi laki-laki ini berkata, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Ini golongan yang keberapa? Yang kelima. Kemudian golongan yang keenam, rajulun taqaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini sisi pendahulu yang penulis. Ya, seorang lelaki bersedekah dengan sebuah sedekah, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diimpakkan oleh tangan kanannya. Kemudian golongan yang ketujuh, rajulun dzakara Allah khalian fa fadat aynah. Seorang lelaki mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berderailah air matanya. Dan muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, selesai kita ya. Pembahasan saya satu bab. Salah bab ahli zakah. InsyaAllah ta'ala kita selesaikan nanti setelah sholat asar. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.